Kapan bangsa Indonesia merdeka? Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Jadi merdeka siapa? Bangsanya, yaitu kami. Barulah kemudian dibentuk yang namanya negara, Republik Indonesia. Dengan semua kemajemukannya, M. Nasir yang kemudian menggagas menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi Indonesia dulu sebetulnya tidak ada dan tidak dikenal. Orang-orang dari luar negeri kalau mau datang ke Indonesia menyebutnya Indonesia ini apa? Hindia Belanda. Belum ada nama Indonesia. Dan ketika bangsa Indonesia sedang mempersiapkan bagaimana menjadi sebuah bangsa, mencari nama itu juga susah. Akhirnya lahirlah nama Indonesia. Tapi kalau Anda ke luar negeri, mungkin ada makanan khas Indonesia. Tapi ketika masuk, tidak ada makanan Indonesia. Pecel Madiun, sate Madura, soto Lamongan misalnya, apalagi gudeg Jogja, nasi Padang misalnya. Tidak ada ikan Indonesia, nasi Indonesia, pecel Indonesia. Karena Indonesia adalah sekumpulan dari laki-laki dan perempuan, suku-suku dan bangsa-bangsa menjadi satu, bangsa Indonesia. Disinilah kemudian Islam sangat berperan strategis. Di Sumpah Pemuda masih ada Jong Java, Jong Celebes, Jong Ambon, Jong Sumatera, dan seterusnya. Masing-masing datang membawa suku dan bangsa sendiri-sendiri. Ada kulit hitam, kulit merah, dan kulit putih yang kemudian semuanya berasimilasi. Menjadi sebuah bangsa yang namanya Indonesia adalah sebuah proses asimilasi dari lelaki dan perempuan, suku-suku dengan berbagai tradisi dan bangsa-bangsanya. Lalu menjadi bangsa Indonesia. Lalu umat Islam dengan tokohnya menyatakan bahwa harus menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Sungguh akhlak yang sangat mulia yang saya saksikan di dalam surat Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Tapi puncaknya, siapa yang paling mulia di antara kita? Inna akramakum indallahi atqakum. Allahu Akbar. Inilah akhlak bernegara, akhlak berbangsa yang paling tinggi. Jadi kalau ada yang menuduh umat Islam anti Pancasila berarti PKI. Kalau ada yang menuduh umat Islam anti NKRI berarti perpanjangan tangan PKI. Kalau ada yang mengatakan umat Islam anti kebinekaan, ini anak cucu PKI. Ahistoris. Umat Islam diajarkan agar bersaudara, bersatu, melepaskan sekat-sekat. Dan umat Islam belajar bisa menerima berbagai perbedaan itu karena agamanya, karena ideologinya, sehingga sampai hari ini tak satu pun pulau yang di situ ada umat Islam mayoritas mau melepaskan diri dari negara kesatuan Republik Indonesia. Betul gak? Kalau yang lain melepaskan diri atau tidak? Ada gak yang melepaskan diri dari Indonesia? Apa mayoritasnya? Yang pasti non-muslim.